Jangan pernah kamu gagalkan, batalkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu tenun itu atau yang telah kamu tenun dengan mengerjakan amalan yang bisa merusak dan menghilangkan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang akan infak, infaknya belum. Baru akan infak tapi ria. Itu sebelum infak sudah habis Pak pahalanya. رغم المصاعب والمتاعب والظلام. Jangan-jangan sholat, lisan kita masih kotor kepada orang lain. Tangan kita masih belum bagus. Mata kita masih salah lihat. Apa fungsinya mata? Halo? Oh. Melihat yang baik. Kata Quran begitu, bukan cuma melihat, melihat yang baik. Ini fungsi mata bukan melihat, melihat yang baik. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan di situ. Ya, cukup lihat yang baik-baik. Tidak baik itu, ya ghuddu, palingkan. Palingkan. Maaf, sampai siang ini saja, dari bangun tadi sampai siang ini, berapa kali mata kita melihat yang tidak baik? Yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan mungkin terbuka aurat, ada yang terlihat. Ngelihat status teman orang lain, ada yang terbuka auratnya. Ada lihat majalah yang tidak benar, ada TV melihat sesuatu yang keliru gitu kan? Itu baru mata. Belum telinga. Belum mulut. Apa fungsi mulut? Tahu dari mana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau enggak bisa diam, cuma dua pilihannya. Gosip enggak ada di situ. Kalau enggak bisa bicara yang baik, diam, cuma sampai situ. Berapa kali lisan kita mencela orang lain? Berbicara yang tidak baik. Dan itu buang-buang pahala. Buang-buang pahala. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Ya. Kata Nabi, "Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin." Ada seorang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, wa zakatin zakatnya tidak tertunda. Wa yati kad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan, wa qadhafa hadza menuduh si fulan, wa daraba hadza berselisih dengan si fulan, wa akala mala hadza mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya, dan salah dia. Lihat, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia mencela orang lain, seketika pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela itu. Jadi kalau ada orang salat di aljihad begitu keluar dia mencela misalnya, lihat tuh. Orang itu udah lama tinggal di sini. Allah. Belum dapat hidayah, kayaknya belum ke masjid. Itu pindah seketika. Padahal mungkin dia sedang menunda. Pindah. Temannya bilang, benar ya. Dua pindah ke sini. Temannya berkata, saya enggak Ustaz. Alhamdulillah. Enggak seperti dia tuh. Kena juga di situ. Enggak selesai. Setan itu begitu, kalau satu sudah bermaksiat, jadi virus nyambung ke yang lain tuh. Hati-hati itu pindah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil yang ini, diberikan kepada yang ini lagi. Apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya yang ini sudah enggak ada lagi, tersisa keburukannya, maka dosa-dosa orang dizalim ini dipindahkan kepada orang itu. Faturihat fin nar, dilemparkan ke dalam neraka. Jangan dibuang pahala. Yang paling dahsyat itu, hati-hati. Ada yang belum mengerjakan ibadah, pahalanya udah hilang. Sudah ada itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kamu gagalkan, batalkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu tenun itu atau yang telah kamu tenun dengan mengerjakan amalan yang bisa merusak dan menghilangkan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang akan infak, infaknya belum. Baru akan infak tapi ria. Itu sebelum infak sudah habis Pak pahalanya. Tadi saya begitu mendarat, Masya Allah, haru lihat nih ada orang-orang mau umrah, keluarganya ngantar kan sambil dadahkan tangan, Masya Allah kita berdoa, ya Allah, berikan keberkahan di umrahnya, sabarkan keluarganya, Masya Allah. Tapi saya baru tiba nih dari Saudi, sekarang tidak sedikit orang-orang yang Masya Allah dalam ibadahnya sudah keliru Pak, sekarang mau tawaf saja sudah live, begitu berputar tangan kanannya begini, berputar gitu ya, sa'inya juga begitu. Rabbi gfir warham, kanan capek, pindah ke kiri begini. Ada yang sebelum berangkat sudah habis pahalanya. Tetangga dikumpulkan, komplek gitu kan, Masya Allah. Kalau niat baik, gak apa-apa. Ini dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, besok kami mau berangkat. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar umrah kami. Ya. Masya Allah, mohon maafkan kalau ada salah selama ini. Ini umrah pertama kami, Pak. Barangkali juga yang pertama di komplek ini ya. Baik, umrah. PRW belum umroh, ya. Kami doakan nyampe sana, semoga yang lainnya bisa ikut umroh juga seperti kami sekarang. Itu belum dikerjakan, habis pala.